apa saja tanda-tanda seseorang sudah terfitnah dengan dunia. Masya Allah. Tanda-tandanya yang pertama ialah dia lebih mengedepankan dunia daripada akhiratnya. Nah, gitu ya, cinta dunia. Yang kedua, dia rela menerjang keharaman-keharaman agama untuk meraih yang namanya dunia. Itu sudah terfitnah ya. Allahumma sa'am. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia orang yang merugi. Selama tidak ada poin itu dan dia mencarinya dengan cara yang halal, maka dunia tadi bisa sebagai sarana dia untuk mempertebal iman dan takwa. Kana salaf yarawna dunya aunan ala din. Terus sebagian salaf memandang dunia itu bisa sebagai alat bantu untuk mempertebal urusan agama. Itu enggak sembarang dunia, yang halal dicari dengan cara yang halal, dengan jalur yang halal, digunakan untuk perkara yang halal, semuanya serba halal. Assalamualaikum, ini akan membantu kita untuk urusan agama kita. Jadi yang dikatakan terfitnah ketika sudah lebih mengutamakan dunia daripada akhirat dan agamanya. Yang kedua, ketika sudah sampai pada tingkat menerjang keharaman-keharaman agama untuk meraih yang namanya dunia. Cinta dunia. Apalagi dia menjual agama untuk urusan dunia. Allahul musta'an. Kok dia kata tenan niki? Pertanyaannya nih. Kalau seorang suami berinfak untuk pembangunan masjid dengan ikhlas, apakah istrinya juga mendapatkan ganjaran pahala dari Allah seperti apa yang didapatkan suaminya sementara istrinya enggak punya harta yang diinfakkan tersebut? Dia dapat kalau satu, istri tadi yang bertugas sebagai penjaga harta sang suami. Suami dapat gaji, dapat apa? Kasihkan semua sama sang istri. Yang mengelola istrinya, bendahara umumnya sang istri. Nah, otomatis kan ketika suami mau berinfak, ngomong, "Dek." Nah, atau ngomongnya gimana nih kalau bahasa Sunda nih? Hah? Oh, Neng. Hah? Neng, mau infak, Neng. Kamu sebagai perempuan, sebagai istri mengeluarkan dengan ikhlas. Apa pahalanya? Nah, termasuk orang yang sebagai khazin, penjaga harta. Atau yang kedua, engkau sebagai orang yang memotivasi sang suami. Ya Allah, ngomong A ya. Masya Allah, infak, semangat. Sehingga dapat pahala dari sisi-sisi yang ini, barakallah. Ya, kalau suaminya infak, fisabilillah, masya Allah, kamu yang grundel, baik. Ya, mana infak terus ini, mana untuk anaknya ini perlu susu ini sudah rame gitu, dinasihati, iyalah ikhlas. Yang enggak dapat pahala. Mustahan. Nah. Masya Allah. Jawa banget ini pertanyaan ini. Ini mau dibaca kafe apa ya? Yang mujmal-mujmal aja atau yang belak-belakan juga nih? Ya sudah. Kadang kalau dikasih mujmal enggak mudeng-mudeng ya, Pak. Sesekali dikasih yang tugas-tugas gitu ya. Bagaimana sikap kita jika di perusahaan kami ada seorang dai yang menyuruh kepada sunnah, tapi dai tersebut menukil perkataan-perkataan Syekh Qardhawi, Syekh Qutb dan segala macamnya. Loh, nah itu ya bukan seorang dai sunnah. Itu namanya dai ikhwan. Dari kalangan ikhwan muslimin ya, atau dari kalangan sururiin, ada kelas itu. Yang namanya dai sunnah tidak bakal menukil dari tokoh-tokoh penyesat umat semacam mereka ini. Syekh Qutb adalah sumber pemahaman takfir zaman sekarang ini. Semua orang, semua sekte, semua pergerakan yang sekarang ini memiliki pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa yang zalim, semuanya dari Syekh Qutb sumbernya. ISIS ya, yang heboh itu ya kan, itu tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya, kalau kiri hati itu yang dibaca bukunya Syekh Qutb. Sumber pemahaman takfir itu Syekh Qutb. Wabih ikhwan ya. Para ulama sepakat dari kata-kata sebuah orang yang menyimpang, yang sesat, yang mubtadi. Yusuf Al-Qardhawi yang saya katakan tadi di antara contohnya ya ikhwan. Yang mengatakan bahwasanya perseteruan antara kita dengan Yahudi bukan karena agama, dikarenakan masalah tanah. Yusuf Al-Qardhawi pula yang begitu getol berupa itu menyatukan, mendekatkan antara Ahlus Sunnah dengan Syiar Rafidhah. Allahul Musta'an, membuka pintu seluas-luasnya bagi orang-orang Syiar Rafidhah untuk menebarkan doktrin-doktrin sesatnya di tengah-tengah kaum muslimin dengan wadah dan backup-nya orang-orang ikhwan muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya kalau dai-nya semacam ini ya enggak mungkin dikatakan sebagai dai sunnah. Agar ikhwan, itu namanya dai-dai ikhwan. Ya dijauhi, jangan didengarkan ceramahnya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, tindakan kita ini namanya ingkarul mungkar. Katanya dikasih mujmal-mujmal gak mudeng-mudeng. Disebut Syekh Qutb. Oh. Syekh Qardhawi. Ah, gitu. Terus gimana lagi ya? Harus dipilih dan dipilah orang-orang yang tepat sebagai sumber rujukan agama kita. Barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz, bagaimana seseorang yang berkata walaupun dia salah tetapi dia juga memiliki kebaikan. Masya Allah, saya ingin tahu apakah yang punya kaidah ini akan menerapkan secara totalitas ataukah menerapkan pada orang yang dia sukai saja. Kalau diterapkan secara totalitas ya ikhwan, Masya Allah penyimpangannya. Masya Allah penyimpangannya ya. Saya mau tanya, orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala, jelek semua, apa ada kebaikannya? Apa kebaikan mereka diantaranya? Mereka dulu haji, wukuf di Arafah. Mereka dahulu memuliakan tamu. Mereka dahulu apalagi Evan? Ha? Meyakini Allah sebagai penciptanya, sebagai sang khalik, sebagai sang razik, punya tauhid rububiyah. Ada kebaikannya. Bisa kita mengatakan, ya walaupun mereka salah kan ada kebaikannya juga. Berani ngomong kayak gitu? Loh, kalau dia mengatakan, iya, begitu kaidahnya Ustaz. Bahaya. Ini yang namanya radikal alus. Nah iya, berarti dia memuji-muji dan dia membenarkan apa yang ada pada orang-orang berhalaisme tadi. Itu radikal. Musyrik, musyrik, kafir, kafir. Yang dipandang kufurnya, bukan kebaikannya. Ayam tuh. Sejelek-jeleknya orang, pasti ada satu dua kebaikan yang dia miliki. Yang dipandang bukan sisi kebaikannya, tapi kejelekannya. Ketika sudah sangat masyhur, dikenal dengan kejelekannya, lebih mendominasi yang dihukumi jeleknya, bukan bagusnya. Kok diem? Ya tolonglah Ustaz, jangan berhalaisme gitu contohnya. Ya sudah, tapi kita contoh yang lebih halus. Kita bikin contoh fenomena begal. Hah? Ini lagi semarak ini. Hah? Bekal ya. Bekal apa bekal? Bekal. Hah? Bekal-bekal itu. Itu kan mencuri motornya orang. Bukan semata-mata mencuri, sampai bertingkat berani membunuh bahkan. Mencederai, membunuh pemiliknya. Kejelekan apa keburukan? Kejelekan. Yakin? Haram? Haram kan? Saya mau tanya sama antum. Apa kamu kira begal-begal itu gak punya kebaikan? Loh, kok diem aja? Ternyata muslim. Muslim banyak kebaikannya. Mungkin dia sholat. Tahu-tahu dia begal dalam rangka untuk ngasih makan anak istrinya. Mau usaha apa lagi? Usaha saya ini orangnya orang begal ya. Usaha saya dari begal ini, saya jual motornya, motornya hasilnya untuk saya makan, untuk saya, anak saya, istri saya, menghidupi keluarga saya. Bisa kamu katakan, ya dia salah, tapi kan juga punya ada kebaikannya. Yakin ngomong kayak gitu? Yakin? Nek yakin, kita doakan rame-rame supaya kena begal. Tidak bakal riba antum. Ketika antum yang terkena tadi itu. Antum bakal marah-marah, uring-uringan. Lupa dengan kebaikan si begal tadi itu. Karena kamu yang kena. Allahul musta'an. Ini ucapan. Ucapan-ucapan yang perlu diluruskan ya ikhwan. Kalau dibikin mutlak semacam itu bahaya. Kalau dibikin mutlak itu radikal alus. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud, yang dimaukan oleh para ulama dengan manhaj tamyi' tadi. Lembek tapi dia radikal. Paham ya? Mafhum. Jadi penjelasannya barakallahu fikum, ketika seseorang itu dikenal dengan kebaikan semata, tidak ada keburukan pada dia, maka dilihat sisi kebaikannya. Para anbiya wal mursalin, kebaikan semata. Para sahabatul kiram, kebaikan semata. Maka tidak boleh sedikit pun menyinggung kejelekan yang ada pada mereka. Barang siapa yang menyinggung mereka dengan kejelekan, maka dicurigai keislaman dia. Yang kedua, ada orang yang mayoritas keadaannya baik, dikenal dengan kebaikan-kebaikannya sampai tidak kelihatan kejelekan dia. Saking banyaknya kebaikan-kebaikannya dari kalangan para ulama, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imatul huda, kaum mukminin yang salihin, yang siddiqin, yang syuhada, yang salihin, yang masyhur di tengah-tengah umat Islam, kebaikan-kebaikannya. Yang namanya manusia ada kesalahannya, ikhwan. Yang ini di tengah kebaikan-kebaikan dia. Ketika antum melihat ada sedikit kekhilafan mereka, kita mengatakan dia salah, tapi masih banyak kebaikan-kebaikan dia. Cocok. Dikarenakan ma'ruf dan masyhur dengan kebaikan-kebaikan dia. Sehingga si jeleknya itu sudah tertutupi oleh sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Tetapi barakallahu fikum, kalau umumnya orang terjelek, dikenal dengan kejelekannya, baik kejelekan dalam perkara kemungkaran maksiatnya, orang yang fasik, orang yang fajir, ahli maksiat, atau dari kalangan orang yang jelek ideologinya, hizbiyyin, sabul ahwal bid'ah, dan segala macamnya, apalagi orang kafir dan semisalnya barakallahu fikum, kita menghukumi jeleknya saja. Pasti ada kebaikan-kebaikan ya, ikhwan. Enggak dipandang kebaikan, ambil kejelekan saja. Ini orang jelek, ini orang kafir, ini ahli bid'ah, ini hizbi, ini ahli syubhah, ini ahli fitnah, ini fasik, ini fajir, begitu. Walaupun ada kebaikannya. Enggak bisa kita mengatakan pada mereka, ya memang dia orang fajir, orang fasik, Ustaz. Tapi juga ada kebaikannya. Itu tanyi. Itulah pemahamannya orang-orang sururiyin dan ex-ex sururiyin. Tujuannya untuk membela ashabul ahwa'i wal bid'ah tadi. Dan ingat, mereka hanya menggunakan pada orang-orang yang bermaslahat bagi mereka saja. Ingat saya kata-kata saya. Digunakan hanya untuk orang-orang yang bermaslahat untuk mereka saja. Ya mereka juga banyak salahnya. Emang mereka begitu, tapi kan juga ada kebaikan-kebaikannya. Iya kan. Giliran terkait dengan yang lain-lainnya, sikat habis sama mereka. Lupa dengan kebaikannya. Barakallahu fikum. Hayatum. Ada. Sehingga tolong diperhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Jangan sampai salah taklim, jangan sampai salah belajar pada orang, tiba-tiba Anda sesat tanpa sadar. Tahu-tahu omongannya sudah mulai error-error, sudah mulai hang-hang kayak gini. Ini bahaya. Ya kan enggak pertumpahan darah. Radikal itu enggak semata-mata yang kasar, yang keras. Banyak radikal halus-halus. Barakallahu fiikum. Afan Ustaz, apakah benar ujung dari semua firqah yang menyimpang adalah menghalalkan darah kaum muslimin? Naam, ini ucapan dinukil dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, salah seorang tabi'i, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ma batada'a rajulun bid'atan illa istahalla sayf. Wa fi lafdhin illa kana akhiru abrihi sayf. Tidaklah orang itu jatuh dalam perkara bid'ah melainkan ujungnya dia akan menghalakan pedang. Juga disebutkan secara langsung oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Beliau mengatakan wa'lam annal ahwa'a kullaha radiyah wa tad'u sahibuha ila sayf. Ketahuilah bahwa semua yang namanya hawa nafsu bid'ah radiyah, membinasakan, menghancurkan pelakunya dan menggiring pelakunya kepada pedang, kata beliau. Ini yang pertama kali disinggung orang Khawarij. Dan dalam sejarah Islam tidak hanya orang Khawarij yang dikenal membantai kaum muslimin. Khawarij iya, Syiah Rafidhah paling ganas, paling sadis. Dari kalangan Mu'tazilah Jahmiyah, pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, fitnah khalqul Quran, menggunakan tangan penguasa untuk membunuh para alim ulama pada fitnah kala itu khalqul Quran. Dari kalangan Sufiyah, Batiniyah Ismailiyah paling kejam. Barakallahu fikum, banyak. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Hakadha ikhwan. Jadi khawatirnya demikian, ujung-ujungnya adalah pedang. Pilih-pilih mari. Iya, itu timbang ini kayak setengah kilo atau sekilo ya. Masya Allah. Afan Ustaz mau tanya, kelompok-kelompok apa saja yang ada di negeri ini yang terjangkiti paham Ikhwanul Muslimin? Siapa? Kok diem? Siapa? Ini ada istilah di kalangan para sebagian Ustaz kita. Ada IM1, ada IM2, ada IM3. IM itu kan Ikhwanul Muslimin. Ada yang 1, 1, ada yang 2, 2, ada yang 3, 3. Siapa lah? Tapi tidak mengada-ngada, tidak merekayasa. Ikhwanul Muslimin, barakallahu fikum, yang didirikan oleh Hasan al-Banna, seorang tokoh sufi, hasofi, kebatinan, kemudian Syed Qutb, Al-Afghani, Syed Hawa, dan semisalnya, dan tokoh-tokoh mereka yang lain, barakallahu fikum, dari satu sisi, mereka ini penebar paham radikal takfir keras dalam satu sisi ikhwan, terutama terkait dengan pihak penguasa, dikenal sebagai kelompok penghujat pemerintah dengan paham takfir yang ditanamkan oleh Syed Qutb. Di sisi yang lain barakallahu fikum, Ikhwanul Muslimin adalah sumber manhaj tamyi', sumber manhaj tamyi' yang melembekkan prinsip-prinsip Islam. Dan itu enggak semata-mata dengan orang-orang yang menyimpang, sampai pada tingkat merangkul al-Yahud wan Nasara. Seperti yang diucapkan sama Ustaz Qadhi tadi, ikhwan. Itu sangat-sangat tamyiz, sangat-sangat melembekkan prinsip agama, terutama dalam perkara al-wala' wal-bara'. Al-Yahud, sahabatnya, Nasoro, sahabatnya, semua digandeng sama mereka, semuanya illa ahlu sunnah. Digandeng sama mereka. Ini ikhwan muslimin. Yip. Yang pecahan-pecahan mereka cukup banyak. Di antara pecahan ikhwan muslimin adalah Hizbut Tahrir. Ini yang banyak menyuarakan khilafah, khilafah, khilafah, khilafah, daulah, daulah, daulah, daulah, daulah. Ngomong, tobe. Tidak berada wujudnya sama sekali. Ini juga sama yang disuarakan oleh ikhwan muslimin. Daulah Islamiyah, terus khilafah, khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Modelnya sama, yang disikat penguasa. Harakulah sikul. Yes? Ini HTI. HT. Entah yang I atau yang lainnya, ikhwan. Di antara pecahan-pecahan ikhwan muslimin adalah sururiyin. Yang dibawa oleh Muhammad Surur bin Naif dan Abidin. Ini mengambil banyak sisi. Yang pertama, sisi takfirnya. Sururiyin yang ekstrim itu jamaah takfir. Ya. Melahirkan jamaah-jamaah takfir. Jamaatul jihad. Jamaatul takfir di luar negeri sana. Yang sekarang di Indonesia namanya Mujahidin. Itu dari Sururiyah. Dari Sururiyah, dari ikhwanul muslimin. Sumbernya Syed Qutb. Sururiyin juga mengambil sisi moderatnya ikhwanul muslimin. Tapi menggunakan bahasa lain namanya fiqhul waqi'. Masuk ke parlemen-parlemen. Yang ini juga dari ikhwanul muslimin. Ini yang banyak pada ikhwanul muslimin yang berjuang melalui parlemen dengan partai-partai. Ini sururiyin menggunakan nama fiqhul waqi'. Barakallahu fikum. Sururiyin juga mengambil manhaj tamyi', manhaj tamyi' ikhwanul muslimin. Mereka menggunakan nama al-muwazanah. Tadi itu terkait dengan tokoh-tokoh bid'ah. Dan yang subhanallah, yang pertama kali mereka ingin pertahankan Syed Qutb. Selebihnya tokoh-tokoh bid'ah yang lainnya. Ya memang Syed Qutb itu memang dia punya pemahaman begini-begini. Memang dia punya salah demikian. Tapi kan dia adalah orang seorang pejuang. Dia kan seorang sastrawan. Tapi. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Namanya muwazanah. Wajib menyebutkan kebaikan dan kejelekan tentang tokoh-tokoh bid'ah yang dibicarakan. Melembekkan prinsip al-wala' wal-bara'. Tujuannya memuji, menyanjung-nyanjung tokoh-tokoh bid'ah mereka dan menghalangi, menamenginya dari bantahan-bantahan al-sunnah. Kalaupun terbantah, ya silakan kamu bantah, sebutkan kejelekan dia. Tapi wajib bagi kamu untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dia juga. Insaf ya akhi, adil kata mereka. Itu namanya muwazanah. Itu manhaj tamyi', tidak ada dalam Alkitab, Sunnah, walau pemahaman salaf. Baru muncul kemarin, dimunculkan sama tokoh-tokoh sururiyin. Barakallahu fikum, semacam Sabin al-Auda, Sabin al-Hawali, Ayat al-Qarni, dan yang lain-lainnya. Ini tokoh-tokoh sururiyin yang memasukkan manhaj muwazanah. Yang masuk ke Indonesia ini sururiyin dengan manhaj muwazanah ini. IM1 itu yang asalnya. Sururiyin dengan manhaj muwazanah dan fiqhul waqi' IM2. Sama-sama maye. IM2. Kemudian prinsip ini tadi dalam bab muamalah dengan hizbiyin, dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dikembangkan lagi oleh yang setelah mereka lagi. Barakallahu fikum. Pengembangan mereka dengan bahasa-bahasa lebih halus. Mereka punya pemahaman isqat al-hajr, menjatuhkan, menggugurkan prinsip hajr mubtadi, pemboikotan kepada ahli bid'ah. Ini sudah bukan zamannya lagi hajr-hajran. Sudah bukan zamannya lagi tahdir-tahdiran. Ahlus sunnah itu minoritas ya akhi. Banyaknya ahlul bid'ah itu. Enggak ada manfaatnya kamu tahdir. Enggak ada manfaatnya kamu hajur-hajur itu. Sekarang zamannya taklif. Zamannya untuk hikmah dalam perkara dakwah. Lembut dalam perkara dakwah. Menggunakan cara-cara taklif ya. Enggak ada manfaatnya hajur-hajur. Gorengan apa tuh hajur-hajur? Ujungnya mereka barakallahu fikum mengingkari prinsip tahdzir, menggembosi prinsip tahdzir, peringatan kepada sahabul ahwa'i wal bid'ah. Entah. Halehannya. Ujung-ujungnya mereka begitu antipati dengan semua tema-tema materi-materi yang berbau manhaj. Laki-laki manhaj, laki-laki manhaj, laki-laki manhaj, laki-laki manhaj. Enggak ada lagi yang dibicarakan. Lah yang mau dibicarakan apa lagi? Antum ini enggak bakal beres Islamnya antum. Enggak bakal beres sunnahnya antum kalau menyimpang manhaj. Manhaj itu metodologi dalam memahami Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Manhaj itu masuk dalam semua agama. Akidah harus pakai manhaj. Ibadah harus pakai manhaj. Akhlak harus pakai manhaj. Muamalah harus pakai manhaj. Kalau tidak pakai manhaj, jebol kabe. Rusak semuanya, ikhwan. Antipati. Lagi-lagi manhaj lagi. Wah, sudah. Intinya adalah bermudah-mudah di dalam bermuamalah dengan hizbiyin, dengan orang demikian, barakallahu fikum, bermudah-mudah dalam menerjang keharaman-keharaman agama dalam perkara dakwah dan semisalnya dengan alasan hikmah dakwah, sikap lemah lembut, maslahat dakwah dan segala macamnya. Yang penting orang kamu mengerti sunnah dulu lah. Tidak usah bicarakan masalah begini-begini, itu kan nanti gampang lah. Ustadznya dakwah menggunakan ada musik-musiknya. Nantilah masalah musik, yang penting dakwah nyampe dahulu. Ada host perempuannya. Nantilah masalah itu. Terus demikian. Itu namanya manhaj tamyi', manhaj takhdzil, yang betul-betul melemahkan prinsip al-wala' wal bara', prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pengusung di zaman sekarang ini, ikhwan, Ali Hasan Al-Halabi. Harus saya sampaikan terang-terangan karena anda ingin tahu sekarang. Ali Al-Halabi, Ibrahim Ar-Ruhaili, barakallahu fikum. Mereka ini EM3. Yes? EM3. Barakallahu fikum. Ya, silakan teruskan aja jaringan-jaringannya yang di luar dan dalam negeri, barakallahu fikum. Ketahuan semuanya, barakallahu fikum. Sebentar lagi akan muncul EM. Nambah lagi dia. Belum dikeluarkan sampai EM3. Akan muncul EM4. Dan sudah mulai muncul, dan sudah mulai menggeliat, dan sudah mulai kelihatan larinya semuanya ke arahnya Ikhwanul Muslimin. EM3 ini sekarang, ikhwan, dari kan Halabiyin, Ruhailiyin, kalau di Indonesia dari kan Rojaiyin, barakallahu fikum. Cara-cara dakwahnya sudah mulai ke arah Ikhwanul Muslimin. Sudah bukan lagi dengan cara-cara dakwah para ulama usunnah, baik yang mereka akui ataukah yang mereka singkirkan. Bahasa kutip dia, ikhwan. Barakallahu fikum. Tidak sebagaimana dakwahnya Syekh Shalih Fauzan. Tidak sebagaimana dakwahnya Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin yang masih hidup sekarang ini. Tidak sebagaimana dakwahnya Syekh Abdul Muhsin Abbad. Abdul Muhsin Abbad. Tidak sebagaimana mereka. Tidak usah nyebut-nyebut Syekh Rabi bin Hadi. Mereka antipati dengan nama ini, ikhwan. Para masyaikhul kibar, masyaikhul sunnah. Dakwah mereka berbeda dengan dakwah para ulama yang ada ini. Sudah sangat bermudah-mudahan, persis kayak Ikhwanul Muslimin. Dulu di zamannya orang ikut pergerakan Ikhwanul Muslimin yang biasa mengadakan liqa-liqa di masjid, 5 orang. Antum pernah mantan apa enggak sih? Jangan-jangan masih baru nih. Itu mereka punya banyak cara. Di antara cara yang mereka lakukan dan begitu masyhur di mana-mana sampai mendunia, ya, Pak. Menjelaskan kepada audien dakwah, kepada kaum muslimin tentang perkara-perkara agamanya dengan menggunakan yang namanya opera-opera, sinema-sinema. Nah, kalau antum enggak tahu tak kasih tahu. Nah, supaya antum tahu. Supaya antum jangan dibodoh-bodohin sama mereka. Para kelas itu. Dulu begitu. Pakai opera. Jadi ada semacam opera, teater dan semisalnya, tapi Islami semua ya. Ada peran yang ini berperan sebagai ini berperan sebagai itu, segala macamnya. Ketika menjelaskan tentang apa begitu, tentang masalah iblis atau yang jadi setannya dan segala macamnya. Itu cara-cara Ikhwanul Muslimin. Cara-cara Ikhwanul Muslimin. Sampai ingin menjelaskan tentang masalah babul haid wan nifas. Dibikin acara opera-opera tadi itu. Jadi ada seorang perempuan mereka tentunya ya. Sebagai tampil lagi haid, lagi nifas, atau lagi haid gitu gimana. Jelaskan tentang masalah haid dan nifas. Semacam itu. sehingga dikenal di kalangan mereka sinema-sinema Islam. Itu semuanya adalah tarekatnya ikhwanul muslimin. Kok diem? Jangan diem. Siapa yang nyontoh? Siapa yang niru? IM2 apa IM3? Kok diem sih? IM2 apa IM3? 2-3 berdua. Dicontoh sama mereka sekarang ini. Jadi yang namanya dakwah bukan kemudian berupa itu menyampaikan ilmu kepada umat. Yang namanya dakwah sekarang acting. Iya lah ya. Setelah acting selesai, selfie. Tidak ada ulama ahlu sunnah yang mereka akui selama ini berbuat demikian. Tidak ada. Tidak ada ya kawan. Syaikhul Muhsin Hafizullah Ta'ala Ar-Rahman. Tidak pernah. Taklim di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Atau tahu bagaimana Masjid Nabawi yang pernah umroh ke sana ya kawan. Taklim ilmiah. Ilmiah. Tidak ada kemudian beliau berakting terlebih dahulu. Gimana bahasa akting ya? Tidak pengalaman ya banyak. Pemirsa yang terhormat, tidak ada. Taklim sebagaimana biasa, sebagaimana para ulama salaf yang lainnya menyampaikan ilmu. Tidak ada. Saya taklim. Saya selfie selfie. Tidak ada. Allah tidak ada ya kawan. Tidak pernah ada semacam itu. La Syekh bin Bas, wala Syekh Albani, wala Syekh bin Utsaimin, wala masa yang lainnya. Justru itu diingkari oleh para ulama-ulama tadi. Tidak ada para masyaikhina, para ulama usunnah kemudian menjelaskan terkait dengan adab-adab berkendara, kemudian acting. Tanya syekh, syekhnya datang kemana? Parkiran mobil, di syuting sama anak buahnya. Syekh misalkan syekh, masya Allah gitu. Lihat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang masalah adab-adab berkendara. Langsung masuk ke mobil, syekhnya buka pintu mobil, begini gitu. Pemirsa sekalian, itu thariqahnya ikhwanul muslimin tanaman. Tidak pernah ada masyaikh sunnah yang semacam itu. Suruh mereka tanya kepada masyaikh tadi, pernahkah Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Abdul Muslim Abad, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Alu Syekh Mufti Zahuri sekarang ini, masa yang antum akui sampai sekarang ini, pernahkah mereka berbuat demikian? Jawab, lah, mereka justru paling keras mengingkari cara-cara dakwah yang semacam ini. Itu thariqahnya ikhwanul muslimin. Tidak pernah ada masyaikh sunnah menyatakan sebuah dakwah, hatta via televisi. Mereka tampil di televisi yang ada, tampil. Tapi tidak ada ketika televisi, ada host perempuannya, tidak pernah ada itu. Televisi disertai dengan lagu-lagu, nyanyian, di dramatis di belakangnya, tidak ada itu. Di televisi, media saja, tampil ilmiah. Menyampaikan nasihat ilmiah, tanya jawab ilmiah, selesai, pulang, tidak ada. Selfie dulu, tidak ada. Tolong dipahami barakallahu fikum. Ini nasihatan lakum, nasihat untuk antum sekalian. Ini IM3. Di bawah mereka lagi menyusul IM4. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Hati-hati. Jangan jadi orang yang menyimpang tanpa sadar gara-gara fanatisme dengan cara-cara semacam ini. Wallahul musta'an. Loh, jam loro. Sudah ya? Ya, perjanjian ya, akhi. Allah musta'an. Sudah kan? Dikasih bonus. Ya. Insyaallah, mana yang lebih diutamakan, menghadiri kajian atau menjenguk orang sakit? Dua-duanya. Bisa. Ada yang sakit. Itu punya kesempatan hari Ahad saja. Hari Ahad ada kajian, ada daurah, ada mahadharah. Daurah dulu. Taklim sampai selesai. Asar, tengok orang sakit. Enggak ada masalah. Bisa kan? Bisa, kenapa tidak? Dikerjakan dua-duanya. Selama bisa dua-duanya, kenapa pilih salah satunya? Ini pas pernyataannya ya kan. Sama-sama baik. Barakallahu fikum. Naam, jadi datang taklim itu belajarnya, jenguk orang sakit itu praktek amalnya. Masya Allah. Sudah, ada lagi bonus ya? Bagaimana menjelaskan kepada orang-orang awam bahwa muslim tidak boleh memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin? Antum jelaskan akidah Islam kepada mereka. Orang muslim itu kalau akidahnya benar, akidahnya lurus, otomatis. Otomatis. Dalam prinsip Islam tidak boleh orang kafir sebagai pemimpin orang-orang muslimin. Barakallahu fikum. Itu otomatis. Jadi fenomena itu semua ikhwan ya banyak sebabnya. Bisa jadi mungkin tokoh-tokoh Islamnya yang kemudian banyak hal-hal yang tidak disukai oleh kaum muslimin. Sehingga muslimin sudah trauma dengan tokoh-tokoh Islam. Dan yang paling penting itu akidah sudah tergerus. Iman sudah menipis. Sudah tidak ada lagi pembeda antara yang muslim dengan yang kafir. Kalau akidahnya kuat, otomatis. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Apakah boleh seorang akhwat yang baru kenal dakwah minta nasihat kepada ikhwan? Apakah ikhwan boleh menjawabnya? Masya Allah. Perlu dicamkan baik-baik. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu dalam berinteraksi ada batas-batas ketat dalam Islam. Sebab padanya terdapat sikap banyak fitnah-fitnah. Terlalu banyak akhwat-akhwat kita, insya Allah, yang sudah lama ngaji, sebagian mereka adalah para ustazah-ustazah. Sangat memungkinkan sekali bagi akhwat yang baru kenal dakwah tadi bertanya kepada sesamanya. Wake di bawah itu banyak banget. Tinggal tanya satu dari mereka, kan gitu kan? Banyak. Atau tanya, ada nggak di sini akhwat tuh mahat yang bisa ditanya-tanya? Insyaallah banyak ya kan? Tanya melalui dia. Ketika dia gak punya jawaban, dia tanya sama suaminya atau sama siapa. Atau ketika taklim semacam ini, tanya langsung dengan kertas naikkan ke atas. Banyak cara ya kan. Bisa dengan cara membaca majalah, membaca buletin, bisa mendengarkan langsung streaming atau kajian langsung semacam. Banyak cara. Tidak harus kemudian interaksi, chatting dan segala macam dengan seorang ikhwannya bukan mahramnya. Paham tuh? Harus ditutup rapat-rapat yang kuat. Barakallahu fikum. Fitnahnya besar. Fitnah perempuan sangat besar. Itu fitnah pertama yang melanda Bani Israel pada perempuannya. Sami Rasul mengatakan itaqu dunya wa taqu nisa. Hati-hati kamu dari dunia dan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kan fi nisa. Fitnah yang pertama kali melanda Bani Israel itu pada kaum wanita. Hati-hati ya, kawan. Harus ketat. Mau tak kasih bocoran sedikit? Kok diem? Mau kasih bocoran sedikit? Di antara efek negatif, mohon maaf kalau kena lagi yang sebelumnya entry-nya ini. Di antara efek negatif bermudah-mudahnya dai-dai entry tadi itu ya. Ini di antaranya. Kalau ustadznya sendiri dalam taklimnya, dalam ceramah-ceramahnya didampingi host jemile. Enggak ada host yang enggak jamile, enggak menarik. Yang jamile. Tahu jamile kan? Bukan namanya jamile. yang cantik itu ya. Itu ustaznya. Bagaimana dengan para madu'unya? Bagaimana kiranya kalau seorang ustaz tadi itu biasa berselfie bersama dengan ibu-ibu, dengan mbak-mbak? Lalu bagaimana dengan para madu'unya? Paham tuh? Nah, kalau ustaznya saja sebermuda-muda berinteraksi dengan perempuannya bukan mahramnya, bagaimana dengan para madu'unya? Akan menjadikan perbuatan dai-dai terus sebagai hujah untuk melegalkan semua yang mereka lakukan. Ya, biasa ya, ustaznya begitu kok. Entah apa kamu marah-marah sama saya. Ustaz begitu kok, terus begitu. Assalamualaikum. Di antara efek negatif mereka dengan cara-cara Ikhwanul Muslimin IM1 dalam dakwah, cewa, acting dan segala macam di TV-TV mereka itu, muncul sekian banyak komentar-komentar mesum. Afwan, agak sedikit kasar bahasanya. Ewa, dari pihak-pihak perempuan interaksi. Barakallahu fikum. Ya saya dikasih itunya saja, saya enggak pernah cari-cari. Komentar para entah mbak-mbak atau akhwat-akhwat atau umahat-umahat gitu. Masya Allah ya, ustadz-ustadznya cakep-cakep. Itu di dunia chatting mereka. Yang laki-laki komentari, ya cakep semua, tapi maaf ya sudah telat, sudah ada yang punya. Loh, tapi masih menerima kok yang kedua, ketiga dan keempat. Ini kan genit namanya ini. Apa kalau bahasanya itu ini? Ganjen. Apa demikian akhlak seorang dai? Nah kalau demikian model gaya-gayanya, ya rusak ya. Saya nggak mau membongkar hal-hal yang sifatnya semacam ini, tapi di mana-mana terjadi. Gak usah sifatnya atom, tempat saya sendiri, bersebelahan dengan mereka. Itu sudah sangat masyhur, Allah Musta'an, di tengah-tengah. Interaksinya begitu gampang di antara mereka. La haula wala quwata illa billah. Artinya, akibat bermudah-mudah, ujungnya perkara yang sangat negatif. Ini tolong dicamkan baik-baik. Bukan mencari-cari sebuah kesalahan, tapi sudah naik ke permukaan dengan sendirinya. Orang menontonnya, orang melihatnya, orang menyaksikannya, orang menginfokannya. Perkara begitu tersebar di mana-mana. Seharusnya malu sebagai seorang dai salafi, sebagai seorang dai sunni. Demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Perbaiki. Jangan sampai Anda menyimpang tempat sadar dengan cara-cara semacam itu. Barakallahu fikum. Kalau seandainya pelakunya itu adalah dai-dai umum, gitu sih ya, ya maklumlah dai-dai umum. Ya walaupun juga salah ya, Ikhwan. Pengajian sebelah kanan ibu-ibu, sebelah kiri bapak-bapak, terus baliknya ada artis yang diundang, dia kesana kemari, dekati ke ibu-ibu ini, segala macamnya. Ya orang awam maklumlah, dia malah cari ketenaran, cari kemasukan, juga cari-cari juga duit ya, Ikhwan. Dunia ya, Ikhwan. Tapi kalau yang semacam ini, dai-dai yang mengatasnamakan sunni, dai-dai yang mengatasnamakan dai salafi, itu mencoreng-moreng muka dakwah salafi. Itu mencoreng-moreng dakwahnya, dakwah yang diemban oleh para imatus salaf di zaman dahulu kala. Itu besar pelanggarannya para kelompok. Dikarenakan mereka mengusung nama besar dakwah salafi. Allahul musta'an. Kalau saya mengatakan ini entry. Bukan salah, entry. Allahu ta'ala ala bisawab. Saya kasih bonus 5 menit. Cukup kan? Cukup. Yang lainnya ini masih banyak ya, Pak. Jadi saya kira cukup sekian saja. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya namanya juga mewaspadai penyimpangan-penyimpangan yang tak disadari. Ya kadang bahasanya mujmal, ya kadang bahasanya terang-terangan, ya kadang dengan bahasa halus, ya kadang dengan bahasa kasar. Itu semuanya dalam rangka nasihat. Yang namanya nasihat memperbaiki kadang dengan cara halus, tapi terkadang yang namanya sebuah penyakit tidak bisa diobati melainkan dengan cara agak kasar. Sebagaimana yang namanya sebuah noda dalam sebuah baju, kadang cukup dicelup dengan air hilang dia. Kadang dicelup dengan rinsung hilang dia. Kadang harus dipucuk-pucuk hilang. Alhamdulillah. Kadang nasihat itu dengan bahasa yang cukup kasar. Sehingga semoga semuanya diberi taufik dari hidayah oleh Allah Azza wa Jal dan diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahunna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.